berharap hanya kepada Allah. Wong niku nek imane mantep, nek didasari iman, uripe mesti aman tur nyaman. Mula kula nate matur pakai filosofinya tukang parkir. Deloken no pasar apa nondi, kapan ono tukang parkir, itu bisa kita ambil ilmunya. Uripe nyaman tukang parkir niku. Walaupun dikirimi mobil sak pirang-pirang merek api-api regane larang-larang, gak sombong. Mobil dicokok sampai resik entek babar pisan, gak sedih. Sik tak aku ngomong gurung mari, aku yang ngerti nek dudu mobile dhewe. Tukang parkir lho. Dikirimi mobil sak pirang-pirang, mereke apik-apik, regane larang-larang, gak sombong. Begitu mobil dicokok sampai bersih sampai entek, yo gak susah. Nyantai, tenang, selalu nyaman. Lapo? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Makanya gak sombong, mosok dititipi kok sombong. Gak pantes dong. Dititipi kok sombong, gak pantes. Harta, duit, tanah, omah, kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, bojo, anak, titipan. Makane ojo disombongno, dititipi sombong, gak pantes. Pangkat, jabatan, niku titipan. Makane ojo sombong. Wonten boten dititipi pangkat sombong, wonten boten? Wonten. Iki wonge ora teko. Tapi aku ngerti wonge. Titipi pangkat lho sombong. Aku ngerti jenenge. Jenenge Raja Fir'aun. Mau dititipi pangkat sombong Raja Fir'aun. Makane lek ana saiki sapa wae dititipi pangkat ambe Gusti Allah kok sombong, berarti anak buahe raja. Dititipi bondo dunya dadi wong sugih sombong, gak pantes. Wonten apa mboten? Enten, namine korun. Makane wong sugih-sugih kae kok sombong, berarti bolone sing banter wonge ben krungu bolone. Mentang-mentang sugih karo tangga melete ditakoni gak jawab, saking pundi Mbak, gak level. Mlaku lho ora bancik lemah, sundel bolong. Dititipi bondo donya sombong, gak pantes. Misale nggih, jenengan kula titipi mobil, kan yo rondo api. Misale kula badhe pengajian, terus dalane cilik, mobil gak iso masuk, terus tak titipno, Bu, nderek titip nggih, kula badhe pengajian, terus kok ditumpakno sepeda motor. Nggih. Aku terus sampean, "Yes, mobilku, mobilku, yes, mobil, mobil." Gak pantes. Titipan kok disombongno. Wes rungokno. Yang kedua, titipan iku kudu dijogo sing ngapi. Lek atik gak dijogo, sing nitip mesti ngamuk, sing nitip mesti mangkel, gelo. Lapo gak dijogo. Sampean iki lho, nitip sepeda motor. Sampean tinggal nang pasar, kondisine apik sepeda motor iku. Bareng mari teko pasar sampean muleh njogo sepeda motor, lah kok spione ilang. Kenal pote protol, bempere pecah. Mangkel napa mboten? Mangkel napa mboten? Sampeyan ku dititipi anak telu karo Gusti Allah. Lah kok mau rusak kabeh anakmu? Sing barep nyopet, sing nomor loro penggaweane sing nomor telu genda. Lha kowe iki dititipi anak telue karo Gusti Allah kok mbok rusak kabeh, Allah pasti marah. Dititipi donya karo Gusti Allah, dititipi kekayaan karo Gusti Allah. Iki arepe kalau masjid dibangun gurung mari sumbangan, kalau ana arek yatim santuni, iki kalau ana tanggamu sing gak duwe bantuan. Lah kok medite 27 derajat. Saking medite entute lu diwadahi plastik. Tanggane gak oleh mambu. Enten mboten tiyang katemas sing medit? Wonge teko? Nganggo kudung warna apa wonge? Ya Allah. Desa Katemas iki titipane Gusti dijogo sing apik. Kecamatan Kudu iki titipane Gusti dijogo sing apik. Jombang titipane Gusti Joko sing api. Indonesia iki titipane Gusti Joko sing api. Lek atek gak di Joko sing api, Allah yang nitip pasti marah. Indonesia ini negara besar yang kaya raya. Berarti katek no aku ngomong sumber daya alamnya luar biasa, kaya raya. Dan kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah kok dikorupsi? Ya Allah marah. Nah Gusti Allah lek wis kadung marah, kok makhluk liyane kon demo ambek Gusti Allah. Udan dalem Gusti demo. Akhirnya udan mudune ora cilik-cilik. Sak salon-salon. Mboten udan es klotak klotak klotak klotak wong katemas seneng malah karek golek sirup mbek nyawisi degan codarene. Hoi hoi dilanjut mboten gunung dalem demo. Gunung-gunung dong ngentut ya lek sing demo uang. Yang turun polisi mengamankan. Lah nek sing demo gunung sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Silang wis Mbah Marijan wis petukan Mbah Surep. Ngopi rokokan nang kono. Apa Mbah Marijan kok ketoke sedih? Lah iki piye to rep? Gunung-gunung kok arep do mbledhos dhewe-dhewe. Oh Mbah Marijan pengen rono sampeyan. Ayo tak terke, tak gendong. Segoro dalam Gusti. Demo siap. Akhirnya demone segoro dipimpin Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Angin dalam Gusti demo siap. Angin ora biasa dadi lesus topan puting beliung jare JTV pentil muter. Kuwi mbuh piye modele ngene. Maknane para jamaah kita butuh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulon jenengan niki butuh ke Gusti Allah. Cobi to. Wong sing paling apik, paling sae, mboten nate salah, mboten gadah elek babar pisan niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mawon niku nek salat ngantos sikile abuh saking suwene sujud. Kulo nggih ngertos wong katemas nggih enten. Sikile abuh asam urat kok ngenyek. Soale kula jenengan mboten saged napa napa, mula butuhna Gusti Allah. Nah, iman niki penting sehingga anake wong Islam begitu lahir procot langsung disambut dengan azan. itu artinya ditanamkan keimanan. Bayi niku belum bisa melihat, belum bisa merasakan, tapi dia sudah bisa mendengar. Kalian nate enten sing tanglet. Bayi lagi lahir kok langsung diadani krungu ta? Jawabane krungu. Panca indera manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Jadi dereng saged ningali, dereng saged ngrasakno, tapi pun saged mireng. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari kandungan ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Waja'alna lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Waja'alna lakum as-sam'a. Jadi pertama niku pangrungu, pendengaran. Bayi niku dereng ketinggal, dereng iso ngrasakno, tapi wis krungu. Pertama, waja'alna lakum as-sam'a, dijadikan pendengaran. Baru setelah pendengaran, wal absara, penglihatan. Makanya bayi niku lahir ora mungkin langsung ketok, ora mungkin. Tapi wis krungu, paham, Bu? Setelah penglihatan baru wal absara, perasaan. Mula anjurane bayine wong Islam begitu lahir disambut dengan azan, itu artinya ditanamkan keimanan. Sadurunge krungu lagu koplo, sadurunge krungu ye o bro, sadurunge krungu hae hae, durung krungu keong racun tali kotang apal. Pertama kali yang didengar adalah nama Allah, ditanamkan keimanan. Iki maksudnya ngene, nak awakmu solek gede be dadi petani, dadiyo petani beriman. Ayo sama nyauto beriman, sing melu nyaut tak dungakno rong dinongkas rezekine lancar. Semangat. Maknane ngono, nak be mene awakmu dadi petani, dadiyo petani beriman. Ayo tak lamulanin Jombang beriman gitu loh. Gak semangat blas ya, temen apa gak semangat tak tinggal boleh. Be awakmu mene dadi pedagang, dadiyo pedagang. Be mene awakmu dadi guru, dadiyo guru. Be mene dadi polisi, dadiyo polisi. Be mene dadi tentara, dadiyo tentara. Sing banter, be mene dadi lurah, dadiyo lurah. BE mene dadi camat, dadiyo camat. BE mene dadi artis, dadiyo artis. BE mene dadi maling, dadiyo maling. Ono ta maling beriman? Lah mulane iman niku ndadekno wong bener. Nek ilmu engko ndadekno wong pinter. Ibu, zaman pelendi, duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pelendi. Pele pinter tur bener. Nek anak sing pinter tur bener, ibuke gak koyo sampean ngono modele. Anjene nek iso duwe anakmu meskipun pinter, yang penting bener. Mbok paham mbok enggak? Ngene ae, ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu. Soale nek pinter tok gak bener malah kebli. Saiki akeh lho lembaga-lembaga, mbok sekolahan, mbok apa, iku targete cuma pinter ae. Sing penting iso nyetak arek-arek pinter, dianggap sukses, berhasil, wakeh peminate, lewaris manis.

sayang uno. Lah anakmu dinyanyi, diulangi nyanyi kok. Tapi saya ket bien ono topi penyet ngono. Bundar topi saya kawit bien. Lah nyanyi sing tepak, kadang anak diulangi lagu gak tepat blas. Ibu-ibu niku sering to nyindir bapake tapi lewat ngulangi nyanyi anake. Asline ya nyindir bapakne. Anak cilik dipangku dinyanyekno. Ba ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam. Mimik cucu ya ambek tangane anake didelek mimik cucu. Asli nyindir bapake. Soale arek cilik sak donya ya siang makan nasi, siang yo mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Bayi sak donya nduk endi ae? Siang mimik susu, malam mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam neritik goleki susu. Iku bapake. Asli ku nyindir bapake. Ono mantu gregeten karo maratua. Ngono ku lewat anake. Nyemoni bae. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, kikinya tinggal. Mergo gregeten karo mertuane. Dari mertuane, ini cokot kupingmu. Mau nyanyi gitu, mbok sing realistis. Mau bocah cilik diulangi goro. Wa ami ami belalang cubu-cubu tiang makan nasi kalau malam mimi cucu. Asli nih ku bapak tuh. Mbok sing realistis. Po ami ami belalang kupu-kupu kalau ingin jadi kiai sekarang nyantri dulu ngono. Ono Pak Lurah, po ami ami belalang kupu-kupu kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Pak ami ami belalang kupu-kupu tiang makan nanti kalau malam ini tutu. Aku ikal gergetan mana kerumu lagu, bila matahari terbenam hari mulai malam. Terdengar burung hantu. Asli ngenyek wong agan. Matahari terbenam hari mulai malam wayah maghrib. Mestine terdengar wong azan kok burung hantu. Wong azan di padane burung hantu. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu lho mulai kapan? Heh, blok. Di ono burung hantu suaranya merdu, tahu sama ono lomba burung hantu merdu suara azan. Ada azan yang ini uhu kebien azan ini Allahu Akbar lani itu direvisi. Matahari terbenam hari mulai malam. Terdengar orang azan suaranya lantang. Allahu Akbar ngono lho. Dadi Allahu Akbar yo jenggo demo tok. Nah. Alah rame lurun ra usah cerewet. Supaya pinter sekolahno. Musa iki wajib belajar 12 tahun nggih Pak Camat nggih. Minimal itu. Ke depan enggak cuma 12 tahun wajib belajar, itu 15 tahun. Apalagi saat ini pemerintah luar biasa programnya. Beasiswa. Sekarang SMU, SMA, Jawa Timur udah mulai digratiskan. Bentar lagi kuliah gratis. Itu pemerintah tetap kepingin mensejahterakan rakyat. Mulanya pemerintah kudu didukung. Gak Pak Camat gak? Ngono. Gak usah resek dari uang gue. Pemerintah nyambut gaya dirusui. Orang iso nyambut gaya lo ngono. Ngono lo. Kapan masyarakatnya resek? Wedo mbok duwe presiden malaikat lho kapan masyarakat resek sampai kiamat kurang rondino orang arah berubah. Lah supaya anak bener imane kudu ditoto. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki menengo kaya rasa rewel.

Te aku takon. Wong katemas lho, umpama zaman kok menangi zaman Kanjeng Nabi terus diceritani Isra Mi'raj ngono, kira-kira masuk kelompok sing ndi sampean? Abu Bakar ta Abdullah bin Ubay ta Abu Jahal kira-kira. Melu kelompok ndi sampean? Abu Bakar epret. Ngandel blas. Lha wong nang Jombang eneng Nabi anyar jenenge jari kowe ngandel kok. Nabi kok gigit jari. Woi. Ya tanggamu to kuwi. Embo kemblengeren kok san. Kemblengeren Indonesia iki. Atik masyarakat e lho modele ngono wong Indonesia iki. Ana sing aneh-aneh yo duwe ae pengikut yo ana sing percaya. Wis zaman wis koyo ngene yo sik kena dibujui. La haula wala quwata illa billah. Isih kaya aneh jenenge Ahmad Musaddiq. Guru olahraga. Ngaku dadi nabi. Umate aja pencolotan. Dere nampa wahyu nang Bogor. Nek apa malaikat Jibril lok blakran tekan Bogor lho mek apa. Eneng meneh nang Bandung tukang cukur di nabi jenenge Sayuti. Wis penjara karo. Meresahkan anda wong wedok jenenge Lia Eden. Iya Eden karo Eden kacak sak huruf. Ngaku dadi malaikat Jibril. Dadi malaikat Jibril ya men barang ngono. Ya meresahkan tangkep polisi di penjara. Ini prestasi ya. Polisi Indonesia ini gak cuma teroris tok sing ditangkep, malaikat Jibril iso di. Lah nek sampean ndonga ae muga-muga dilungkas Israel sing ketangkep ya. Di aman wis. Ora eneng sing tukang jabi nyawa. Lah mari ngono nduk perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Ono agama anyar jenenge Jasun Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Jeneng Tugimin kok nabi, kiai lho gak masuk. Al Mukarrom Kiai Tugimin. Gak masuk blas. Musholawate malah gak karo-karuan. Nek arek-arek musholawat lah enak ta. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain. Ayo gantian. Ya habibi ya Tugimin ya. Gak masuk blas. Maknane ngene. Kalau terjadi kristalisasi Allahumma sholli ala Muhammad, perlu bagi kita untuk selalu meluruskan saf, merapatkan barisan, leres dawuhe Pak Lurah wau, menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil, ayo nyaut, minal masjidil haram ilal masjidil. Pak Kapolsek ya telat pisan, tularan camate toko keri lungguh langsung mangan kacang ya pingin ya aku ya ngapunten. Jadi perjalanan itu minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju ke, ayo nyaut sayang, dari masjid menuju ke, maknanya kita jangan sampai meninggalkan masjid. Gantungkan dan sambungkan hati kita selalu ke masjid. Dan masjid itu juga simbol persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Siapa saja datang dan masuk ke masjid, derajatnya sama, kedudukannya sama, diperlakukan secara sama. Emboh nyaut belas kok, nyaut kok ngono. Masjid memberikan pelajaran kepada kita tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Siapapun yang datang dan masuk ke masjid diperlakukan sama, kedudukannya sama, derajatnya sama. Gak peduli wis sapa wae teko nang masjid, mlebu masjid, sandale kudu dicopot. ketua RT melebu masjid sandalmu copoten te, ketua RW melebu masjid sandalmu copoten w, kami tua melebu masjid sandalmu copoten w, lurah melebu masjid sandalmu copoten, camat melebu masjid sandalmu copoten. Kurang ajar ya, mat-mat. Kapolsek melebu masjid sandalmu copoten, bupati melebu masjid sandalmu copoten, gubernur melebu masjid sandalmu copoten, sampai presiden melebu masjid sandalmu copoten. Ya ini gak usah dicontoh, saya karepku tuh yang ceramah aku kok. Ojo mentang-mentang dadi camat terus mlebu masjid sandale mau nyopot. Mah, aku camat kok. Sikilmu diuklek-uklek malaikat. Malaikat ora kenal camat. Ya kiai ya padha. Bocah. Padha wae kiai mlebu masjid sandalmu copoten. Wes lega kowe. Kelong. Ya katok Bu ngadeg terus kok. Ini pelajaran buat kita tentang persaudaraan, ukhuwah, kebersamaan. Ibu, ayo belajar. Kun kalyaden, kok fayakun nae? Ganti acara kok, fayakun nae wis mau kok. Ya Allah, ya. Artinya gini loh. Siapapun di hadapan Allah, apapun status sosialnya, jabatannya, kedudukannya, sama. Yang membedakan hanya kualitas takwanya. Wong binatang saja nilainya beda-beda. Kalau sapi, semakin lemu, semakin larang. Mergo regane sapi niku teko daginge. Kurane sing lemu ojo tersinggung. Ketoke aku ngomong ngono sing lemu kok langsung miring-miring ngene lungguhe. Ya tetep ketok lemu. Masih miring-miring tetep lemu. Nek sapi, sapi regane teko daginge. Semakin besar, semakin lemu, semakin larang. Sapi semakin lemu semakin larang, makin gede makin larang. Tapi nyatane ono manuk cilik. Kok manuke sapa iki? Sih kene iki error. Ono manuk. Wis sing mbok pikirno manuk apa? Apa manukmu? Ora wedi kualat. Manuk cilik manuke yo mek ungkil-ungkil-ungkil daginge mok titik manuk kutut. Ada burung perkutut kecil dagingnya cuma sedikit tapi harganya lebih mahal daripada sapi yang gemuk, karena kalau burung nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari lemunya. Lah kalau manusia nilainya dari apa? Dari lemunya. Ana nang saingan karo sapi. Wis, mangkel ya wis. Nek menungso kok rumangsa nilaine teko lemune, nang do saingan karo sapi kono. Kok opone lek menungso nilaine teko takwane. Mulane ojo bangga mergo lemumu. Ojo bangga mergo rupamu. Ojo bangga mergo gagahmu. Ojo bangga mergo semokmu. Belenokmu.

Kamu seksi kebersihan, tapi jangan kecil hati. Ketika nanti aku nompo duit, tak tukokno jam tangan, sing nganggo kuwe lho, sing nganggo kiwa. Tak tukokno cincin, sing nganggo yo kamu kiwa. Pengertian. Po pamer. Makasih. Asline kan nyeritakno awake dhewe. Kalunge gedhe ngono kuwi nek nganggo ya ana njobone jilbab. Rane ngopo-opo ya kudu ndiluk. Kan nek digendiluk kan gandul. Eneng pokoke wonge nganggo kudung abang pokoke. Nek kalunge ketutupan kudung ya alasane bukaan kok sumuk ya. Gandul. Kudung abang. Nek ra disingkap kan ra ketok kalung. Nah wis. Lha iki wis sak jam setengah kok. Kurang yang ngundang mana? Wong kata masih rambo, ora bosen to kalih kula. Aku sing seneng kula saestu, semangat wong kata Mas dijak ngaji Masya Allah. Kudu memang luar biasa. Es, maknane sing rukun nggih. Kalau pendapat kita ingin dihargai orang, hargai pendapat orang. Nek wong Jawa dalile sederhana. Kowe nek dijiwit wong krasa lara, ya aja njiwit. Kowe nek dilokno wong atimu lara, aja ngelokno. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelon apa mboten? Banteri sing jujur jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelon apa mboten? Jenengan nggih tasih nate ngrasani wong. Ngoten niku jenenge waras ta gendeng? Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Bu. Bu. Sampeyan nek dilokno wong mangkel napa mboten? Sampeyan nggih tau ngelokno bojo. Masalah apa? Oh, ngaku kae masalah dhuwit kae. Nek aja lali jane wong lanang ora tau menang iso wong wedok. Ora tau menang. Wong lanang kok hebat to kaya apa karo bojone? Kalah. Kula niku gadah kanca, titele niku S2 luar negeri Timur Tengah, MA. Titele MA. Ning omah disentak bojone iso kaya cah MI, MA iso mudhun dadi MI. Ana rektor, rektor iku kepalane perguruan tinggi, nek ora ngerti. Kok tukang traktor wis duwe gelar profesor. Wis terkenal killer. Nyengit kejem, pokoke kapan teko nang kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas kabeh. Ngempet ambekan saking wedine. Lho ngono ku pas lebaran, Bu. Pas riyoyo. Pembantunya kan pulang kampung. Dadi nomae iki gak ana pembantu. Nah, wonten tamu kancae namu. Terus dikekno wedang teh ambek bojone. Engko nyuguhno mbek rektor mang. Lho, tamune lho dikekno teh karo bojone. Lah rektore dikongkon nyuguhno. Kono nanti tokno tamune. Nyekeli iki rondo ngejer ngene. Kocek. Sopen ini ambil bojone. Mulane terus ngati-ati nyuguhi tamu kutah kabengen kira pantes. Rektor lho disentak bojone iso kaya gak tamat SD ngoten. Mbah. Mulane kiai yo ngono. Kiai ku ketok alim, ketok pinter, ceramahe enak lek dalil neriti, lek nang jaba. Nomah digetak bojone, ilang kiyaine karek gobloke. Wis ora iso dalil belas wis karek lolak lolak. Ngono ku ya ora wong liya aku dhewe. Pak camat lho mbok brengose sak kepel sisih. Digetak bojone iso merotoli kok brengase. Ngono modele, mbok. Mulane jan, pomane urusan anak. Wong lanang ora ono apa-apane. Ora ono apa-apane. Anyane lek duwe anak, wong lanang ambek wong wedok iki beda. Wong wedok lek duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Maka dia lebih mementingkan anak daripada suami. Bapak kudu siap-siap gak pati digatekno istri kas sudah punya anak. Karena istrimu menikmati profesinya sebagai seorang ibu. Tapi kalau laki-laki beda. Laki-laki kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Ora pati ngopeni anak, njaluk digatekno bojo. Makanya anak wong wedok ditinggal mati suami terus duwe anak cilik-cilik telu sing dipikirno apa? Anak